Bapak, sujud syukur ka Gusti na, punjung indung mula mingakan, ku kerasa mantena gubraka alam dunia, lahir nalahunan indung Bapak. Ngaken raga dijaga diriksa dirawat dipulasaran karasa asina karasanya ahla karasa bagjana nu dibikin san asina muarek lepas kumangsa amo arek kasimi wancing ai san asina muarek tegat ku jaga mancang manteng amo terkahalang Gusti kedah kumaha ati asih indung Gusti kedah ku maha abdi mutedaya jengut terupaya ya Allah pika asih aranjuna sapertos mi asih abdi taya pegatna ya Allah pika asih aranjena sapertos niasi abdi taya pegatna. Pikasih aranjena sapertos miasi abdi taya pegatna. Gusti kedah kumaha abdi mulangkeun aisan ajihmu indu. Gusti kedah kumaha abdi mutedaya jenguk terupaya. Ya Allah pikasih aranjunan.